ya udaniku rialimu tengkani romi nasaku anangi kasih mama riloaku dani no manjanji bunga ini mi udaniku tona sumana kasih nyawa. Jika